Mitra Bisnis, menurut Wikiyanggi, rencana pemerintah untuk melakukan penyesuaian gaji aparat pemerintah dari level teratas hingga level bawah tanpa melakukan reorganisasi serta memangkas jumlah pegawai negeri tidak tepat lantaran tubuh birokrasi masih sangat tambun, hingga tidaklah mengherankan jika hingga saat ini kita masih melihat banyak aparat pemerintah yang tidak optimal bertugas hingga berdampak pada buruknya kualitas layanan aparat pemerintah kepada warga masyarakat. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita temui Wikiyanggi. Pak Quick, bisa Bapak contohkan negara-negara yang pernah melakukan langkah-langkah sesuai merit system ini, Pak? Bukan hanya pernah, itu rutin, sehingga dengan demikian pemerintah-pemerintah yang sudah normal itu tidak terasa sebagai revolusioner, tidak sebagai rutin. Pemerintah itu rutin, tiap 2-3 tahun kayak perusahaan itu loh. Lantas apakah kita harus bergantung pada konsultan asing untuk melakukan upaya perbaikan di tubuh birokrasi kita ini, Pak Quick? Kalau dalam bidang organisasi saya belum tahu ya, Indonesia ada perusahaan yang jago. Dan lagi ini kan sangat teknis kan. Menteri itu sebetulnya tugasnya apa, dan untuk menjalankan tugasnya itu perlu struktur yang begini. Dia cuma mendefinisikan job description loh. Tapi ada suatu perusahaan yang sudah teruji. Perusahaan-perusahaan konsultan organisasi swasta, yaitu yang kalau konkret disebut, yang paling terkenal itu McKinsey namanya. Indonesia ada, orangnya terkenal lagi, Adam Swartz yang menulis buku Nation in Waiting itu kepala perwakilannya, nggak tahu masih di sini apa nggak dia. Tapi Pak Quick, apakah kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, serta menjalankan program merit system ini secara mandiri? Oh nggak bisa, kementerian ngerti aja nggak kok. Yang bingdongnya itu nggak ngerti, yang saya bicarain nggak ngerti. Sudahlah, di sini awur-awuran, nggak keru-keruan sama sekali, udah nggak ngerti yang namanya organisasi itu nggak ngerti. Nah. Tapi Pak, apa benar pemerintah kita ini memang tidak mengerti dan tidak mampu menjalankan program itu tanpa bantuan konsultan, Pak? Loh, itu Menteri PAN itu bilang bahwa jumlah pegawai negeri itu sekian persen dari jumlah penduduk. Nah, itu kan gendeng. Kemudian setiap kementerian hanya boleh punya 7 dirjen. Gimana? Kan kementerian ada yang besar, ada yang kecil. Nah, itu sekarang tidak dong. Menteri itu diwawancara ya bisa-bisaan tugasnya itu apa. Dipikir betul kementerian itu apa tugasnya. Nah, jumlah dirjennya semua disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak dibikin standar begitu. Demikian Wikiyanggi. Saya Dinda Natasha.